Yeah, man. We gotta sing this song for our brother right there, right? Yes, I. 1, 2, 3, 4. Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Cantik mengejar sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai.